Malam ini, malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Besok aku akan pergi lama kembali. Kuharapkan agar engkau sabar menanti. Oh, oh, oh. Esok aku akan pergi lama kembali. Kuharapkan agar engkau sabar menanti. Aku akan sabar menantimu kembali selama jalan dan sampai berjumpa lagi. Esok kita akan berpisah, tentu hari untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Sampai